Mosok kate gawe warung para bapak, para sederek, niki warung badhe damel sadean supaya kathah badine monggo sareng-sareng mesuh ping 1000. Nyu warungmu bak demit warungmu. Aneh-aneh kadang lek kiai apa santri-santrine wong NU iku lek ro kiai rawuh nak terus salaman terus ngambung tangan nggih. Ngono ku ya dilokno. Apa itu? Salaman pakai ngambung tangan. Tidak boleh mengambung tangan kiai. Jarine ngono. Hoi. Hoi. Lah kelompok sing ngarani ngono iku lho. Wah aku tau ro ya. Tepakmu lang santrine. Ngono ku mari ngono ngadeg. Santrine melu ngadeg iki lho. Lah sing mulang ya diambungi pundake, diambungi sirahe. Aku yang batin jare ngambung tangan gak oleh. Niki malah nyucupi bon-bonan. Lha apa bedane wong tangan yo awak, bon-bonan yo awak. Lha nek ngambung tangan gak oleh, lek ngambung bon-bonan kok oleh, ayo. Makane lek aku ditangkoni yo apa iku ngambung tangane kiai oleh ta gak? Oleh. Sing gak oleh iku lek konplok. Subhanallah. Bapak Ibu jamaah sedaya kadang-kadang salah mendapatkan informasi tentang agama. Halo. Halo. Ngebom. Ambus mereka enggak mau nanya ke aku sih. Coba andaikan tanya ke aku, tak jelas no. Umpama kok ana sing izin. Pak Ustaz, saya minta izin. Kate lapo kon? Saya mau ngebom. Lah terus sing kate kon bom apa? Ya itu tempat-tempatnya orang-orang kafir laknatullah. Mau saya bom biar hancur. Terus tujuan kamu ngebom itu kepengin apa? Ya saya kepengin masuk surga. Nah, tak jelas no. Ngene lho, Bro. Kelek kepengin masuk surga. Kate ngebom, bommu buangen ae. Kowe nang mulya, bojomu kelonono. Nek ku ya jihad ganjarane gedhe. Artinya, bojomu ramuten sing apik, didiken agama sing bener, dadekno mar'ah sholihah, jadikan istri yang sholihah, anak-anakmu dididik agama, dibina akhlake, didadekno ahli ibadah, keluargamu apik. Keluargamu beres. Iki ganjaranmu ngalang-ngalai sing jihad perang kae. Halo. Uripmu barokah, ganjaranmu akeh. Keluargane ayem tentrem, sok matimu merem. Mlebu swarga. Cirine wong sing mlebu swarga iku matine merem. Cirine husnul khotimah iku matine merem. Masih ya kan di jobo bengok-bengok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bojomu ndak omah keleleran. Anak-anakmu pendidikannya gak kau urus. Akhlaknya ndak diopeni. Ndak dibina kanthi apik. Rumah tanggamu berantakan, keluargamu berantakan. Gak oleh ganjaran malah dosa kan. Uripmu gak iso ayem, gak iso tentrem. Matimu gak iso merem. Ya melek, ya merem, ya melek, ya merem. Kau ya ipin ubin. Lapo kepengen suwarga ya, menghancurkan tubuh pakai ngebom-ngebom segala kurang kerjaan apa? Halo. Ini loh kadang-kadang kelirunya kita agama dijalani dengan sembarangan ndak ono dasare yang lurus sehingga momentum malam hari ini. Halo. Ayo kita ambil pelajarane supaya uripe kula njenengan niki lurus. Uripe kula njenengan niki bener. Hidup kita menempuh jalan yang bener, jalur yang lurus. Bukan jalur yang belak nyauto tayuyu. Mboten jalur sing belak mengga mutar mumat mubang selintat. Tapi kita tempuh jalur yang lurus, siratal sing kompak, siratal mustaqim, jalan yang lurus, kenceng, ojo sampai menggok. Lunggone al-maghdubi alaihim, yang terlaknat, jangan sampai menggok. Lunggone ad-dallin, yang sesat, tapi harus siratal. Hidup kita harus nempuh jalur yang lurus. Dalam bermasyarakat, dalam beribadah, beragama, kita tempuh jalur yang lurus, sing kenceng, ojo nganti bela, menggak, selintat, tapi kudu lurus, kudu kenceng. Soalnya ini apa? Kenceng, itu enak. Siapa ngomong koyok toyo? Ngene lho, kok guyumu gak genah to? Jalan niku apan lurus? Pertama, luwe cepet tutuk nggon. Tak baleni, tak baleni. Jalan niku apan kenceng, apan lurus, lebih cepat sampai tujuan. Luwe cepet tutuk nggon, jalan sing lurus timbangane sing menggak, belak, mutar, selintat. Cepetan sing lurus. Ayo bantao. Nerobos. Lah yo nerobos iku lurus, Bro. Bantao. Cepetan dalan sing lurus. Wis ngene ae. Iki nontok plung-plung ngene kaya gak paham kok si ane. Biar gampang dipahami tak kei contoh. Dengarkan baik-baik ya. Ini bukti bahwa jalan yang lurus itu lebih cepat sampai tujuan daripada jalan yang belak-belok yang selindot-selindot itu. Saya itu kalau lagi lunga sementing paham makmu saya. Dari Surabaya ke Jakarta itu kalau saya naik pesawat hanya membutuhkan waktu 1 jam 10 menit sudah nyampe. Tapi kalau saya lewat darat, pakai kendaraan umum atau naik bus, bisa sampai 18 jam. Bapak ibu sedulur, ternyata lebih cepat naik pesawat. Aku ngerti pikiranmu. Ket biyen. Ana sing wis suwe. Oh, sing sebelahan, ya mesti ae wong. Pesawat itu mesinnya lebih canggih, kecepatannya lebih tinggi. Oke, pikiran penjenengan itu tidak salah kok. Pikiranmu itu tidak keliru kok. Benar. Emang pesawat kecepatannya lebih tinggi, mesinnya lebih canggih. Tapi bapak ibu saudara, jamaah sekalian rahimakumullah, ternyata ada yang lebih menentukan kenapa naik pesawat lebih cepat. Sebab pesawat itu jalannya lurus. Cobaan. Pesawat kongkonan mlaku nduk darat sing belak-belok menggak-menggok selindut-selindut. Ya suwe padha ae. Lek ndek ndukur dalane ak lurus ah. Ndak ono tikungan, ndak ono perempatan, ndak ono lampu merah, ya ndak tahu kena operasi. Halo. Halo. Maka lebih cepat sampai tujuan. Uripe kula sampean niki lho. Apan lurus. Hidup bermasyarakat nurut aturan perundang-undangan masyarakat, lurus bener, ojo belak-belok selindut-selindut. Dalam beragama uripe lurus, ngelakoni ibadah lurus, yakin akan lebih cepat sampai tujuan. Luwih cepat sampai tujuan nompo rahmate Gusti, luwih cepat sampai tujuan nompo barokahe Gusti, luwih cepat sampai tujuan nompo ridane Gusti. Termasuk besok di akhirat yang hidupnya menempuh jalur yang lurus juga akan lebih cepat sampai ke swargane Gusti Allah. Lurus ale. Coba tak saiki contohne ndek donya ae. Yang jalannya lurus, jalur hidupnya lurus. Para kiai, al-alim, al-allamah, sing ahlul zikri, ahlul wara, ahlul zuhud, kiai-kiai sing temen. Nek iki duduk kiai gak kiai blas iki duduk. Sing ngomong salahe dhewe. Saya mencontohkan beliau-beliau kiai yang alim, yang ahli ibadah, yang ahli zuhud, ahli zikir, ahli wara. Masya Allah, jalannya lurus. Makanya lebih cepat sampai tujuan. Cepat nampa rahmati Allah, cepat nampa barokai Allah. Uripe barokah tambah sepuh, tambah barokah. Kerjoimu gak ketoro. Tapi yo suge-suge, cukup-cukup. Omah apik, bojo ayu, mangan enak. Kerjo, nyante ndak kerjo. Kaman tau weruh ha ana kiai gelek bekicot ngono. Tapi uripe enak-enak berkah. Lah kita, namanya kita ya termasuk sing ngomong. Kadang-kadang duwe kekarepan ndak keturutan, duwe kepinginan ndak kelakon. Lapo? Lho soalé dalan kita itu lho ndak lurus. Pengajian yo melu, togelan yo rutin. Halo. Halo. Kita jalannya ndak lurus kok. Maca Quran yo fasih tapi lek misuh yo cuwetho. Selawatan yo ngelek-ngelek, lek gegeran karo tangga yo ngelek-ngelek. Kita itu jalannya ndak lurus. Makanya ndak kelakon-kelakon. Lek ditakoni, kepengin mlebu swarga apa mlebu neraka? Mbok gak nyaut kok. Pele neraka ta pele swarga? Yakin kabeh pengin iso mlebu swarga. Semua kepengin bisa masuk sur, termasuk dulur-dulur sing teko ndek kene iki kuwabeh ya kepengin iso mlebu suwar. Masih yo dipeksa. Ayo jawaban sing banter, oke? Okay? Saman pilih ndi? Dipeksa mlebu swarga ambe ikhlas mlebu neraka. Pilih ndi? Ikhlas mlebu swarga, gak potongamu. Orang sekarang itu kalau diajak masuk surga itu merasa dipaksa. Tapi lek dijak mlebu neraka ikhlas. Hoi. Coba. Mbok gak pati nyaut ngono. Lek dijak nduk swarga iki rumangsa dipaksa. Lek dijak nduk neraka kok ikhlas. Misale ya, misale mari ngene gawe pengajian maneh. Insyaallah lek apan pengajian iku yang ngajak nduk swarga. Pengajian oleh ilmu diamalno dadi ibadah oleh ganjaran nampa rahmati Allah mlebu swarga. Misale seminggu maneh gawe pengajian meneh. Terus ditarik iuran, gak akeh-akeh wis 50.000 wae, 50.000. Iku lak aja nduk swarga ta. Ngono ku ya rumangsa dipaksa. Buktine lek gremeng 3 wulan gak mari-mari. Ganti duit, ganti pengajian pokok. Pengajian yang narik masyarakat. Ingin ada masjid, mari pengajian meneh. Enggak ada duitnya, narik masyarakat. Ingin ada masjid, tarian. Musola tarian. Tapi ini tarian dinia, tarian. Ini pengajian, tarian meneh. Tari. Lanang-lanang ini kadang yang ada. Ada tak masjid lewat garap yang main. Karena kelimapnya suudon. Tarian meneh. Kalau tak takmir masjid itu kate fotokopi. Ya wong dijak swarga rumangsa dipaksa. Tapi meneh tanggane duwe gawe ngono kaya iso mbantingi kertu nik. Entek 400.000 ya ikhlas ae. Panene dadi dielingno kiai, jok lali zakate rek, zakate. Ngono ku ya rumangsa dipaksa padahal zakat iku ajaan nang swarga. Zakat apa iki gawe nyaur utang pupuk ndak cukup. Embo, bu, bu, kata pundi to oleh ngedal ke zakat mal karo zakat mal. Nyauto, ayo bapak-bapak akendi duwite sing ditokno gawe sodako karo gawe tuku rokok. Ya jujur seneng aku. Pisan mana sing banter akendi duwite sing dilebono kotak amal nduk masjid karo sing digawe nduk warung. Ya ya. Masjid dikei kota amal iku ajaan nduk swarga. Tapi nyatane akeh sing rumangsa kepeksa. Sampai akeh kok wong lanang sing do gremeng niku. Aku iki sakjane yo seneng ae berangkat Jumatan isuk-isukan. Cemangkelno wong yo kota amale lho kluyar-kluyuran. Lapo sih masjid ate dikei kota amal kluyuran kudu tak sabuki ae. Iku lek nduk kono-kono, tapi nek Wiyurjo nggih mboten. Oh, Wiyurjo ya ibadah. Aku weruh. Lho wong lanang kene ku apan Jumatan isu-isuan. Lak ngerti sih. Jumatan berangkat waktu awal, podo karo korban onto ganjarane. Berangkat waktu kedua, oleh ganjaran podo karo korban sapi. Berangkat waktu ketiga, ganjarane podo karo korban wedhus. Mangkane masjid Wiyurjo apan dino Jumat, jam songo isuk wis penuh, bleduke.